بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ التَّهْلِيلُ لَبْزِي وَالتَّوِيكِ لَيْكِ كُورَيَنْ كَانْ بَنْسَ لَفَظْ وَلِ مُسْلِمٍ لَنْهُ وَلِ مُسْلِمٍ لَنْجَابِرٍ Yuqasudah, yutlal gubru, tembok apa gubur biljasi galawan tembok wal bayob dan ludaya jasi ku gubur kadua ilai jasu alal gabri tegese den lunggu hiapa ingat desa kubur ulasok diuk di luhur kuburan si ayah jurid kulah makruh ikul hadithi dawi gilai gigu fiki hadithi jian nabiyu annahyu yaiku den cegah antan sisil gobri zaking nembok gubur wanah yulan dan cegah wanah yulan utawinah yulil karaha kumaydagan kadwe karaha indala imadil arba'ati indala munggu pirang-pirang imam kang papat seluruh mazhaban wapat ngalarang nembok kubur lantaran kuburan mah lain anu perorangan umum waqaf geus lain usasahan nu Gusti Allah ulah seperti dikuasai ku ahli waris besi jaga ninggeto engke pinuh kuburan eta bisa digali deui diandih idin dihandeui kunu sejen moal marahkeun ieu nyana mah moal hudang kajen petumpang tindih gaya lima ya genep oh masalah kulantaran di tembok hese mantak makro ulah bahkan ujung-ujung nalamun gesempit menjadi haram cuali di tanah sorangan pekuburan khusus oh masalah hikmat dunahi lanudai hikmah nyegahi guanal gobro saduhune kubur igulil balaga duwe bosoka lebil bakora galawan tetep kuburan masa pirajang nuburuk jasubkan gajoro kubur nukuhari dicengcerikan de paling kebal genyengcerikan anas saminggu 40 poe komo salaki ka pemajikan wal gobal ayah nu nyumpahan walah mah nu mana nu nyumpahan nu hayang nyandung teu bisa nyandung nu kolot nepae ah teu kitu dia nyandung mah hirup kene ge oh masalah ngan sieun bae dah gos gitu jelah jang tulang taleng jang getih orang inget gadinya mah kuari di raja-raja isuk pagetok mah orang ngahiji jeng cacing nu kuari kurang diulas dielus beuh awak teh pohara jasa datang ke ngamu mulai awak poho ibadah ke Gusti ngurusan awak pung plepeng ple pung plepeng ple urang teh haju poho ka Gusti isuk pageto dianterkeun ka leuweung diasupkeun ka kubur ngahiji jeung cacing rugi amat rugi jasa labil bako lain jang tumetep kuburan mah mentak gaya hiji wali ditanya mama lamun geus maot dikubur na di mana tengah jawab sagali deui ditanya dikubur deuk di mana ya apa di kuburan umum apa di kuburan sorangan di diri tanah tengah jawab Tilu kali ditanya ku murid dateng ngejawab. Kablah dieuna lalaunan mama kok teu ngajawab sedengkeun mama geus muriangan. Tersepuh supaya jelas wedek di mana. Cek manehna ulah mikiran aing, jaing wah hirup keneh. Kayak inggris payah tuh kumaha sararia. Kuari aing membu ngomong di dia di ditu besi jadi hahalang ka Gusti Allah. Besi aing milih di anu bae keboga pikiran besi neuk jararah. Teu pantes aing di jarahan ku sararia. Di umum meureun hayang ngahiji jeung ahli-ahli Allah besi kitu. Henteu aing mah keur hirup moal nyarita deuk di mana aing geus pae kusia dikubur di taneuh mana di wakop umum di khusus atawa aing mendek dibalangkeun bae kusia ka laut dibikeun ka jaing moal naon sapira aing atuh tah eta kos kitu geus pohara jasa geus teu neuleuh ka awak malain mun aing pae pakean jasnya dasi nu paranti ka kantor teh sing hade. Abeh malaikat sieuneun ka aing. Kenong bawa kenong. Nu kuari paranti ngantor teh. Sapatu beli bawa herangkeun semir heula. Buh, tamata kabur dagar luar biasa. Tamat siksaan tamat nu kitu. Ah, sapira aing atuh budak. Awak lah dedelean siapa yang beren aing ayah gitu padahal sebenarnya aing mah mas siapa yang ke aing supaya dek di solatin los dek aji ya aing mengis paya mah tu tenyawa nanan ku siap diantep baik ya tu asal siap kuat baik ke bawahan ku aing tokos gitu orang ngawasian mun kakak paya nengulah kawin dehnya kakak cinta kakak pohar jasa hayang fid dunya wal akhirah pohar wasiat dek paya tekos gitu sehingga deh aing ngabogoh jasa kasia di dunia hayang babarengan di akhirat hayang pansia aing kawin jeung nu sejen bade akhirat moal ku aing beuh aing cinta aing berarti kandas ditelan waduh bung aing mah kajian kukumah ge ulah si aing mah wasiat wasiat sih kos gitu ge wasiat membesi kakak pae sing harade arari ibadah sing rajin maca Quran maca salawat urus anak tamah si atuh dekawin deui misalna atuh aya laku mah los eta hebat wasiat kos gitu ieu mah lain cinta aing ulah dibikin ka batur. Segitu amat sih wasiat. Ya. Teh, jadi kubur mah annal gubra lil bila labil bago. Wa anna tajassusa min zinati dunya lan satuhun nembok ikut tepul saking papas dunya. Yeh wala hajata lil mayiti min zalik lan ora hajat iku mawujud kade mayit saking mengkodot tajasius tajasius kebutuhan mayit mah dikubur sakitu dikubur sakitu dibalangkan ke kali ke laut sakitu dibalangkan ke buaya sakitu dibalangkan ke maung jadi para maung sakitu baik asal geus khurujul ruh anil jasad geus aya di alam barzakh deuk dikubur deuk henteu di dinyalah alamna jasad urang dibawa ka mana mungkin ka kuburan mungkin ka beuteung lauk mungkin ka singa mungkin ka buaya teu diitibar nu kos kitu mah yeuh roh urang menghadap ka Gusti Allah mawa naon etalah kurang ditombak ditombok nuhunang dihening dihubat dihebat gehoh mayit bate butuhun kos kitu geus lain alam la hajata lil mayit min zalik wa khasyiatan anna zalika yuaddi ila al ibadah lan Wedi yentah satuhun mengkono mengkono tadsis iku nekahan ya zalik maring den ibadahi ma'budil ahdi semertane aduh janji wa fasil jahli lan masure bodoh besingke dijadikan tempat ibadah disertai dengan jauhna perjanjian keislaman tersiarna kabodohan andai kata beki ditu beki parah agama teh beki ditu beki eueuh penyiar agama anu ikhlas pareum agama aya kuburan-kuburan di dinya di tembok inget baheula horeng sok kadara rieu ujung-ujungna nyana dirinya menta ka kuburan ujung-ujungna jana ibadah di luhur kuburan bisa-bisa pakai sujud kuburan ieu kembali ka zaman baheula ulah nu mantak Muhammadiyah mah beda sia belajar ka kuburan geus tuturkeun Amin Rais PKS bos kitu nu dimaksud teh lain sekeras eta urang teh dikhawatirkeun besi jadi tempat ibadah bere pandangan mantak kuburanana sing hade ulah dimumule ngajilah carita soal ziaratul gabri jakang jeung nabi ge ziarah geuning ka bake Assalamualaikum ya ahlal baki al-garqad jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun kanjing nabi tertera di Madinah wah assalamualaikum ahla dar ya daraqumi mu'minin aya di dija tawa di lain hadis assalamualaikum ya ahlal kubur kos kitu tah jadi kanjing nabi ge zarah atuh kobo urang hiji waktu Siti Aisyah kalengitan barang hudang ka mana Gusti Rasul ieu teh geus jore sangka bae ngaran dicandung masana pindah ya kana sejen ya geus kitu bae patah awal masa dicandung ge kitu bae pokona mah geus sagede Siti Aisyah geus ulun asana cek Siti Aisyah asana kajin kuku mah ge pindah ya geus teu butuhkeun meureun nangkep aing geus kitu bae, Bang. Dicandung bae kitu bae kajeng kumaha. Siti Aisyah udang keluar ka mana Gusti Rasul? Asana coba-coba di tangan talamun geus ka Madinah maka bayang. Masjid Nabawi, bumi Siti Aisyah, bab Jibril, bab Nisa. Dia suka keluar kangjeng tadi masalah cek Siti Aisyah ye pindah ngabaris bumi garwa kangjeng Nabi teh tah hiji dua tilu opat di Madinah teh terus jadi gilirna teh jauh kangjeng Nabi mah malam ya di dia ke malam ya di dia ke malam ya ke dia malam tak mun bisa mah orang ekos gitu kalau amin amin, amin. Ah, jeung Siti Aisyah coba ya. Kemana ya? Dina ayat cipta-cipta kurang hade dituturkeun hate Siti Aisyah teh. Hayu katingali aya sosok manusia nu kasorot ku bulan. Buat itu tuh. Tingali ku Siti Aisyah. Jahe ieu Kangjeung. Kangjeung teh geur aya di bake. Tuh, na ieu bumi Siti Aisyah nu ayeuna masjid lurus ka ditu pakuburan bake. Kuari mah malah geus ngahiji pagerna teh jeung masjid teh lah geus ngahiji bae. Bae pagerat. Tah kos kitu Kangjeung Nabi teh ya. Ditaros ku Siti Aisyah nuju naon ya Rasulullah. Cik Kanjeng Rasul teh Aisyah anjeun teu terang ahli-ahli kubur teh ngaharepkeun doa urang. Ngadoakeun Kanjeng Nabi ka ahli bake. Teh teh ngadoakeun ka ahli bake ziarah ngaranna. Masya Allah, Masya Allah. Kumaha Muhammadiyah macak Bukhari na, kumaha macak kitab Muslim na, ja aya dina Bukhari na. Ya Allah, ya Rabbi, maka ngabidah bidah. Eta cina besi mangerankeun lempeng ke? Eta cina besi dianggap ibadah, besi ngibadahan kuburan lempeng ke? Lain ulah zarah, cabok sia kuai. Atau lempengkeun nu kos kitulah aja boro-boro ka kuburan, ka batu ge model Habib Rozak. Ini nih. Waduh, enggak sembarangan nih. Lempengkeun eta kos kitu. Boro-boro ka kuburan atuh. Ini enggak sembarangan, yang ini Abu Bakar, yang ini Umar, yang ini Utsman, ini Ali. Wah, catnya nama naon meureun? Pake ngatak jelema mah kerasa. Ula-ula ka kuburan tauhid maka ka batu ge kudu dilempengkeun, keris kudu dilempengkeun. Eta naon nu sok di ahli hikmat teh nu pake beubeur ka dia naon ngaranna? Naon ngaranna? Wapakan sia sok melikan. Tah, eta ge lempengkeun nu geus kitu teh marukan kumaha? Tuh, ka upak-wapak ka cincin, uyuh cincin lain sambarangan bolong kan ka dileu geus sia tuh. Combong ieu teh. Aja kumahakeun ieu, hihi cokot buukna asupkeun ka dieu, puntel-puntel muter geus sia. Sia nu muter. Eta aya kecenderungan hate sehingga ngabogaan dampak di luar Gusti Allah. Luruskeun. Ya Allah ya Rabbi, eueuh nu boga kakuatan la haula wala quwata illa billahil. Andi baca ku urang. Bos, ya yu gagah jasa batu ieu mah ieu. Bisa mindahkeun awewe. Coba ge lamun dikitu-kitu lempeng ka dieu rimahna ge. Wah, aing dekemak cianana. Ih, teu sambarangan. Nang di Gunung Karang sia ieu, Gus. Ta-ta-ta boga kecenderungan molek ulah ka kuburan, ka batu, musrik sia. Keris musrik sia. Tungken musrik sia. Jimat wapak musrik ulah eta tepan eta wapak teh meunang ti ditu na meunang ti Imam Ghazali pan Imam Ghazali mah hujjatul Islam waliun min auliyaillah panyana nu nitah nyieun ko dimusrikeun lempengkeun carana lempengkeun eta batu-batu naon mencak batur mah ieu batu kos ieu ngaranna batu combong aya mangpaatna lah di sabira batu naonna. Jangkul atu. Os, kan ka dieu duitna. Ngaranna juaran batu sama kos kitu mah atuh. Masalah. Juaran batu mah jang hiasan, aya sia mawa ni mah tah los bare duit teh ieu. Imah lantaran combong mahal. Mahal. Lempengkeun ge etana sing hade. Ya urang tatagenan ka wiridan ge bahaya. Wiridan bae pake tata genan atuh bahaya. Ulah Allah al muharrik wal musakkin wal muassir wal kitu mudabbir Gusti Allah. Salian Gusti Allah teu ngabogaan pangaruh ketika urang aya kecenderungan hate salian ti Allah boga pangaruh lempengkeun geus ulah ngabidahkeun zarahna. Lempengkeun cara zarahna. Kudu kumaha tuh zarahna? Kieu. Nyewa mobil bus. Urang zarah wali songo, bara deut saurangna. Nu biasana 150, 300. Jang naon ieu? Jang meuli motor. Haji Pudoli tama bagawe. Pimpinan zarah. Aduh, ampun. Hayu geus di mana usahana atuh aing, cak nyana teh aja hese. Hese kitu hese maning jadi pimpinan zarah. Teu bener deui tah ge kos kitu ge. Teu bagus zarah mah zarah bae. Sanajan ka Mekah ge tah ka Mekah urang hayang untung ti jelema-jelema anu berangkat ka Mekah deuleukeun coba ge. Mana coba ge nu mangpaat coba? Mauk baheula aya malebejaan ku kuangaranna. Paehna boga hutang. Lamun anu di kelas itu kelas luhur, ibu baheula kerjaman kula di Garut kitu saha karah nu ditangkep polisi teh Mariati. Di Bogor boga penginapan, di Jakarta boga penginapan, di Garut boga penginapan. Guru-guru kula ge asupna ka dinya tah, kabelah dieuna kolewang-kolewang penginapan-penginapan miliaran. Ludes kabeh nyanana di udag-udag polisi tangkap. Buyak kabeh kos kitu. Asal geus eueuh ikhlasan nyaan murni, murni jasa ye, bisnis murni di urusan birokrasi haji deuleukeun. Depag kurang kumaha ngocorna eueuh nanaonna. Yehehe, kuari zarah, wali songo, kuari mewah-mewah, moal kebal deui. Cenah meureun kiai mah nyumpahan setengah nyumpahan. Teu lain magang ngaji juga datenan kos itu. Zarah mah zarah bae ka ditu, normal-normal bae. Ah kebeneran urang aya untung atuh alhamdulillah. Eh cenah rugi atuh urang menta ganti. Teu beres deui bae. Hese jasa. Nih mah geus kajian heula teh mah urusan bisnisna ieu mah. Eueuh nu mulus, sakanya hokaula eueuh nu mulus. Garut baheula teh boh Haji Eden. Wah, sa Garut moal moal aya kadua. Di Garut jelema eta kuari teu boga imah-imah acan. Yeah, lamun dicaritakeun bae tah. Nu kamari ieu hebatnya seteh di Labuan teh kuari imahna ajur. Atuh di Tangerang teh nyahon teh di Tangerang. Moh sakapal pan geus maot mah kamari ieu tah. Nu pare DPR teh. Sakali berangkat sakapal. Kula inget bae asup ka Pondok Gede ge jeung nyana. Oh, diuk nyana mah geus nu boga Pondok Gede bae eta mah geus pohara jasa. Kabelah dieuna maotna hutangna sekehan em. Jehe ulah dikir si gade. Masyaallah. Nih mah keur cerita ha ziarah. Lamun memang ieu ziarah menta ka kuburan lempengkeun ulah menta atuh ka Allah menta mah. Beusi cenah ibadah ka kuburan ulah ibadah atuh ka kuburan mah. Tuturkeun Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi mah ceuk haju pudoli uswatun hasanah. Oh, unggal penting nya nyaritakeun uswatun hasanah. Aduh, geus soek eta uswatun hasanah rajeut. Masya Allah. Iya zarahna nu kudu dilempengkeun lain ulah zarah. Lain ulah zarah lempengkeun praktek ziarah. Nah jadi bakal ngadatangkeun kana ibadah hari Islam kembali deui ka zaman jahiliyah pinuh ku kabodohan amata tinuhu faqala Syafi'i wa Ahmad anapan utawi entatinul gobri utawi nembok kubur baqala Syafi'i tatinde itu enggak endupan kubur nembok ala kadar. Iku maka ngucap sapa Imam Syafi'i lainnya Muhammad nepan labasabi. Oranana bahasa tatin eta-eta kene jeung tadusis teh ngan tafanun. Oranana bahaya iku maujud bi kalawan tatin li alayan to bisa derepon yen ta orang narima yang to bisa kahapus ya kubur. Anapun kurang di tembok yang jelema-jelema nu tertentu supaya ulah leungit titi mangsana lantaran ari jelema teh kapan bekilila engke bekilila beki dipopohokeun kana teu pareumeun obor ngaranna geus supaya ulah pareumeun obor dijieun titi mangsa abeh ketika urang ngasu naho kadin ieu kuburan saha kiai anu modal kemari kula ka Bagdad ieu makom sa Imam Hanafi. Masyaallah bisa ziarah ka Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Anu Imam Abu Hanifah mah kapan nyana mah anti kunut teu nyunahkeun kunut sedengkeun Imam Syafi'i mah nyunahkeun kunut. Ketika cek Imam Syafi'i kula ngabogaan permasalahan baik dunia, baik akhirat maupun akhirat, kula sok sering ziarah ka makom Imam Abu Hanifah, ngendong didinya ketika ziarah ka makom Abu Hanifah, salat subuh didinya teu make kunut. Imam Syafi'i nunyunahkeun kunut teu make kunut. Allahu Akbar, beres. Ditanya kunaon? Adab ka guru. Lantaran Imam Hanifah teh guru kula, sedengkeun nyana teh teu make kunut, kula adab. Lantaran didinya berarti hadir guru kula, kula ta'adub ka guru. Tah ketika nyana didinya teu make kunut Imam Syafi'i. Masya Allah. Mantak urang ge ulah make kunut, adab ka Amin Rais. Ya kari. Ya. Lamun lain dina ilmu batin mal bisa eta teh keur make ilmu batin. Lamun carita pikir debat Imam Syafi'i. Kiai mana nu teu didebatan ku Imam Syafi'i? Debat teh munazarah izharul haq. Izharul haq Imam Syafi'i teh. Debat jeung sahabat siap tarung argumentasi dalil hayo. Tapi ketika asup ke lapangan batin, oh guru bisa ngomong soteh di luar guru, ayah-ayah guru mahampura kula mah tewanti isin ka guru, teu bisa ngomong di hareupeun guru mah. Baheula belajar bahasa Arab jadi guru ketika ayah-ayah guru mah embung bahasa Arab. Kula baheula belajar bahasa Inggris bisa, tapi ketika ayah guru datang ka kuari pohoa deui. Ayah guru. Teh, waqala Malikun lan ngucap sapa Imam Malik, yo kahutat inu. Den makruh kena pangandutik kuburan, nembok kuburan malam ya tawakop dalam saragini ora nerima kan degya. Tatin arohiyati alaih sumertani ambon-ambon ingat asa tatin wa ila wa ila wa ila wa ila lam ya tawakob jazah maka benang ya tatin. Hari cik Imam Malik meulah bayar tetap kuburan de dindut dan di tembok de saltung tung te ayah kamal pangabutuh kaya ningmun te di tembok bakal bau lamun te bau meulah kecuali lamun bau mangga tembok. Gola Abu Hanifah dalan ngejar sahabat Imam Abu Hanifah wa sabulan bilang sahabat Abu Hanifah bil mukhtar dalam kita mukhtaranhum annahum manhum zagingga bi annahum satuhune iya tatin ikulah yukruh wala dan makruhkan ya tatin. Itulah urusan pikih mah pasini ayah hukum teh lantaran ayah elat tersendiri. Ta ujidatil ilat ujidal hukmu. Geus satungtung aya elat, pikih mah kitu bae sapira pikih mah dunia jangan islahkeun umat. Jangan islahkeun umat tama pikih mah ilmu dunia. Geus kiaina ge anu ngagugulung pikih bae mah kiai dunia bae. Sakitu bae teh jangan beberes soal dunia, pikih karana. Geus atuh diteangan elat-elatna. Ge urang neangan elat teu meunang sambarangan lantaran elat teh ngabogaan persyaratan. Kudu ngaji heula jamul jawab. Kudu ngaji heula urang warokot leuleutikanana. Ngaji goyatul usul atawa usulul fikih karangan Imam Syafi'i. Engke kakara kurang bakalnya ho oh iya elatna anu oh iya elatna anu engke elat dibagi-bagi disebut masalikul ilat hese ngaji teh mantak karembung mas mondok teh ya hese pa embung de ka mana cenah teh budak marondok bae aduh masa depanna suram teh budak pugunu ngomong nu kitu bakal suram mah ya Allah pugu santri mah masa depan dunia mah geus dipohokeun engke tibibiti dikubur tah eta masa depan santri. Masa depan santri mah dunia mah eukeur tong dipikiran ge eukeur engke tah di kuburan kuari ka deuleuna hina santri engke di akhirat jadi bintang-bintang lapangan. Anu kuari make dasi nu kuari make kenong di dieu. Engke mah nyana di udag-udag, ngudag-udag santri. Mang, sini mang. Saha sia? Ulah ieu PNS. Teh hayang aing. Padahal kula tulungan, bongan tiluk merek aing baheula. Santri oplo teh mah kos kitu. mana ya nahyu wallahu alam bisawab.